Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Saudara Lun, berita sore edisi hari ini Minggu 18 Desember 2016 kembali dibacakan oleh saya, Ahyar. Dua tewas dan lima luka berat akibat tabrakan di Cot Bate Gelengku. Polres Pidi ringkus seorang pemuda karena bawa sabu-sabu. Badan jalan Melabuh Gempang yang longsor makin parah. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun, kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di Biren, tepatnya di kawasan Desa Menasah Redep, Cot Bate Gelengku, Kecamatan Pandrah Biren, Minggu dini hari. Kali ini, truk tronton terlibat tabrakan dengan minibus Jeep Ford Everest. Dalam musibah tersebut, dua orang meninggal dunia dan lima orang mengalami luka berat. Informasi diperoleh, truk tronton Mitsubishi BL8652NH bermuatan barang kelontong melaju dari arah Biren ke Banda Aceh, dikemudikan oleh Ramli, 50 tahun warga Lukbani, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa. Sedangkan Jeep Everest BL800ZI juga meluncur dari arah Biren dikemudikan Nasaruddin alias Dede, 35 tahun. Kasat Lantas Polres Biren AKP Yasnil Akbar Nasution mengatakan, ketika melewati tanjakan depan Mapolsek Jenip, Jeep Ford Everest melaju di belakang truk tronton dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba, Jeep menghantam bagian belakang truk tronton. Akibatnya bagian kabin mobil Jeep mengalami rusak berat. Bahkan dua penumpang Jeep Everest meninggal dunia dan empat lainnya mengalami luka berat. Korban segera dievakuasi ke Puskesmas Pandrah yang berlokasi tidak jauh dari lokasi tabrakan. Sederlun, seorang tersangka kasus narkoba bernama M. Iqbal, 23 tahun warga Gampung Masjid Usi, Kecamatan Mutra Timur, Pidi, Sabtu sore ditangkap polisi di Terminal Lama Pusat Pasar Perbelanjaan Sigli. Polisi menemukan barang bukti satu paket kecil sabu yang dibuang Iqbal di jalan. Kapolres Pidi AKBP M. Ali Hadafi mengatakan, M. Iqbal menjadi target penangkapan polisi karena pelaku sering melakukan transaksi sabu di Kecamatan Kota Sigli. Pada Sabtu sore, polisi memergoki Iqbal mengendarai sepeda motor dengan memboncengi rekannya berinisial RF, 14 tahun, melintas di ruas jalan depan Masjid Istiqomah Blang Paseh. Kemudian tim gabungan Reskrim Polres Pidi bersama Polsek Kota Sigli menghadang tersangka dekat jembatan Blang Paseh. Ternyata Iqbal berusaha melarikan diri dan memberikan perlawanan saat hendak ditangkap. Takut buruannya lolos, polisi pun langsung meneriaki maling. Akhirnya warga di terminal berhasil meringkus tersangka dan menyerahkannya kepada polisi. Polisi menemukan barang bukti satu paket kecil sabu yang dibuang Iqbal di jalan. Saat diperiksa, tersangka mengaku barang haram itu didapat dari Medan. Sederalun, Jalan Melabuh Aceh Barat Gempang Pidi, tepatnya di Sanah Perlak, Kecamatan Sungai Mas, Aceh Barat, kembali digerus longsor. Jika badan jalan provinsi yang longsor tersebut tidak segera ditangani oleh pemerintah, dipastikan dalam waktu dekat akan putus total. Junaidi, warga Sungai Mas, mengatakan kerusakan jalan Melabuh Gempang tersebut sudah berlangsung lama. Badan jalan itu terus digerus longsor dan diperparah dengan intensitas hujan yang turun dalam beberapa hari ini. Saat ini, kondisi badan jalan hanya tersisa beberapa meter lagi karena digerus longsor tebing jalan. Junaidi mengaku kerusakan jalan provinsi tersebut sudah berulang kali disuarakan penduduk dan pengguna jalan, namun hingga kini belum ditangani. Jalan tersebut bukan saja digunakan penduduk Sungai Mas, tetapi pengendara yang melintasi ke arah pantai timur dan utara Aceh dari pantai barat selatan. Keluhan pengendara bukan saja pada jalan kilometer 60 saja, tetapi juga pada jembatan Tutut, Kecamatan Sungai Mas yang sudah 2 tahun rusak di bagian kepala jembatan dan tidak kunjung diperbaiki. Untuk penanganan sementara terpaksa digunakan batang kelapa agar dapat dilintasi. Sederalun, Jemaah Safari Subuh Pidie akan membangun satu unit rumah du'afa tipe 36 untuk masyarakat kurang mampu di Kampung Belang Paseh, Kecamatan Kota Sigli. Rencana pembangunan rumah itu ditandai penandatanganan MOU antara Ketua Jemaah Safari Subuh Pidie, Apriyadi, dengan penerima rumah Syukri Safari dan Rosna Daud di Masjid Agung Al-Falah Sigli, Minggu pagi. Ketua Jemaah Safari Subuh, Apriyadi, mengatakan sumber dana untuk membangun rumah du'afa berasal dari sedekah para Jemaah Safari Subuh. Sedekah tersebut diberikan para jemaah setiap bulan maupun pada hari Minggu saat dilaksanakan Safari Subuh. Kegiatan membangun rumah du'afa tersebut bertajuk Gerakan Safari Subuh untuk mengurangi beban keluarga tidak mampu di Pidie. Pembangunan satu unit rumah du'afa ini merupakan launching perdana Jemaah Safari Subuh. Kali ini rumah dibangun untuk keluarga Syukri Safari di Belang Paseh. Apriyadi menyebutkan si penerima rumah yang dibangun dengan dana sumbangan Jemaah Safari Subuh Pidie tentunya harus mampu menindaklanjuti persyaratan. Antara lain, rumah tidak dijadikan sarang maksiat dan rumah bantuan itu harus diperuntukkan untuk sarana ibadah. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sederalun anggota DPRK Pidie, Mahfuddin Ismail, mengatakan kilang padi modern milik pemerintah Aceh yang dibangun di Kampung Jempa, Kecamatan Gelumpang 3 Pidie, kini terancam menjadi besi tua. Pasalnya, saat ini tidak ada aktivitas penggilingan padi secara modern di pabrik tersebut. Mahfuddin Ismail menyayangkan kilang padi modern milik pemerintah Aceh tidak beroperasi lagi menggiling padi. Padahal, anggaran puluhan miliar telah diplotkan pada kilang padi tersebut. Ia mengatakan tahun 2015 pemerintah Aceh juga telah menganggarkan dana sebesar 1,6 miliar rupiah guna menghidupkan kembali kilang padi modern tersebut. Antara lain digunakan untuk pengadaan mesin dryer atau mesin pengering padi yang baru. Mesin yang lama yang memiliki kapasitas 6 ton per jam sudah tidak layak lagi sehingga perlu diganti dengan mesin baru yang kapasitasnya 30 ton per jam. Meski sempat beroperasi beberapa minggu dengan mesin dryer yang baru, tapi kini terhenti lagi operasionalnya. Jika pemerintah Aceh melalui Dinas Pertanian Aceh tidak mampu lagi mengelola pabrik modern itu, seharusnya pengelolaan pabrik diserahkan kepada Pemkab Pidie agar tidak terbengkalai. Sederalun, korban kecelakaan pesawat Hercules C-130HS milik TNI Angkatan Udara dengan nomor registrasi A-1334 yang jatuh di Gunung Lisua, Distrik Minimo, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Minggu pagi, menjadi 13 orang. Korban terakhir adalah Kapten Lek Roni Pratama dari Kesatuan Pasi Pamut Satrat 242 Biak. Kepala Urusan Penerangan Pasukan Umum Lanut Iswahyudi Magetan, Mayor Tamsir, mengatakan korban terakhir berstatus sebagai penumpang. Ia berencana kembali ke satuannya setelah selesai menjalankan tugas. Sementara 12 kru yang ada di dalam pesawat itu adalah anggota tetap Landasan Udara Abdul Rahman Saleh, Malang. Mereka sedang menjalani latihan rutin, yaitu latihan navigasi sebelum pesawat jatuh pada Minggu pagi. Dari 13 korban, 2 diantaranya berasal dari Kabupaten Magetan dan Kabupaten Madiun. Korban yang berasal dari Madiun bernama Letu PNB Hanggo, sedangkan Pelda Agung S berasal dari Magetan. Saat ini jenazah seluruh korban masih dalam proses dipindahkan ke Biak. Bila keluarga memutuskan pemakaman dilakukan di tempat kelahiran masing-masing korban, maka bisa jadi jenazah tiba besok. Sederalun, Arab Saudi meminta agar pemerintah Suriah menghentikan segala kejahatan yang mereka lakukan pada warga Aleppo. Arab Saudi yang selama ini menjadi salah satu negara yang mendukung pihak pemberontak Suriah, menyerukan agar pasukan loyalitas Presiden Bashar al-Assad tidak lagi melakukan penyerangan. Kota Aleppo sendiri sudah terbagi dua wilayah sejak konflik Suriah pecah pada tahun 2011. Ada wilayah yang diduduki oleh pemerintah, ada juga yang dikuasai oleh pemberontak. Namun sejak pertengahan November, pihak pemerintah Suriah dan sekutunya Rusia dan Iran sudah mulai melakukan invasi pada daerah yang dikuasai oleh pemberontak. Usaha evakuasi warga sipil dan pejuang pemberontakan Suriah di kota tersebut juga dihentikan sejak Jumat kemarin. Tidak jelas apa alasan pemerintah Suriah melakukan hal tersebut. Namun ada kabar yang mengatakan bahwa proses evakuasi akan kembali dilakukan pada hari ini. Namun hal tersebut masih belum mendapat konfirmasi resmi dari Presiden Suriah Bashar al-Assad. Arab Saudi juga menuduh negara yang selama ini bergabung dengan Presiden Bashar turut ikut campur mengurusi urusan dalam negeri Suriah. Negara-negara tersebut adalah Rusia dan Iran. Arab Saudi sudah melakukan kontak dengan kekuatan regional dan internasional untuk menekankan pentingnya segera mengambil tindakan untuk mengakhiri konflik di Aleppo. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore, edisi Minggu 18 Desember 2016. Berita malam Serambi FM hadir kembali pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Shadaralun, wassalamualaikum.